Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاين اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذني الله وإياكم منها. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والصراط منصوب على متن جهنم. Kita masuki pembahasan yang berikutnya. Setelah pertemuan sebelumnya, kita selesai dari pembahasan tentang Al-Haud, tentang telaga. Maka di malam hari ini kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang As-Sirat. Tentang As-Sirat, secara bahasa As-Sirat bermakna jalan. Itu secara lughah. As-sirat bermakna tariq, yaitu jalan. Adapun yang dimaksud di sini, yang disebutkan di dalam kutubul aqidah, kitab-kitab aqidah, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam pada penjelasan selanjutnya. Mansubun ala matni jahannamah. As-sirat itu dibentangkan di atas neraka jahannam. Ini adalah as-sirat secara istilah. Yang dimaksud adalah jembatan atau jalan yang terbentang di atas neraka jahannam. Wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar. As-sirat itu adalah jisr. Jisr itu adalah jembatan. Biasa secara bahasa, jisr itu adalah jembatan yang menghubungkan antara dua daratan yang dipisahkan oleh perairan, sungai atau yang semisalnya. Ya, jembatan yang ma'ruf. Ini as-sirat yang dimaksud adalah jembatan yang terbentang bainal jannati wan nar, antara jannah, surga dan neraka. Yamurrun nasu bihi ala qadri a'malihim. Manusia akan melalui as-sirat ini sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Barang siapa yang berhasil melewati as-sirat, maka dia akan bisa masuk ke dalam al-jannah dengan selamat. Namun barang siapa yang tidak bisa melewati as-sirat, maka dia akan terjatuh ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Di antara manusia ada yang melewati as-sirat kalamhil basar, sebagaimana kedipan mata. Ketika mata berkedip sangat cepat, mungkin tidak sampai satu detik, sepersekian detik. Ini di antara manusia sesuai dengan kadar amalannya, ada yang melewati as-sirat dengan sangat mudah, bahkan secepat kedipan mata, sekejap mata sudah bisa langsung sampai ke seberang, yaitu ke al-jannah. Nasallallahu ta'ala ayaj'alana minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang paling utama ini, yang bisa melewati as-sirat dengan sangat mudah dan gampang, sekejap mata langsung sampai ke seberang, yaitu ke al-jannah. Wa minhum man yamurru kal barq. Wa minhum man yamurru kalbarq. bi iskanir ra, dengan ra yang disukun. Di antara mereka, di antara manusia, ada yang melewati as-sirat itu secepat kilat. Jadi ternyata kecepatan kilat atau kecepatan cahaya itu masih lebih lambat dibandingkan kejapan mata atau kedipan mata. Ya. Jadi kedipan mata itu lebih cepat dibandingkan kecepatan kilat. Ya. Yang mana tidak lain kilat itu adalah cahaya. Ini, golongan yang kedua. Cepat, tapi tidak secepat golongan yang pertama. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara manusia ada yang melewati as-sirat secepat angin. Melesat. Seperti kecepatan angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Di antara mereka ada pula yang melewati as-sirat dengan kecepatan kuda yang tangguh. Kuda yang sangat baik perawakannya dan berlari dengan kencang. Itu al-faras al-jawad. Wa minhum man yamurru karrukabil ibil. Di antara mereka ada yang melewati as-sirat seperti penunggang unta. Tentunya unta walaupun dia berlari tidak bisa mengejar kuda. Kuda lebih cepat larinya. Ini bertingkat-tingkat disebutkan secara berurutan. Wa minhum man ya'du adwan. Di antara mereka ada yang berlari. Kecepatannya melewati as-sirat itu seperti orang yang berlari. Wa minhum man yamshi mashyan. Di antara mereka ada yang berjalan. Berjalan dengan perlahan, tidak berlari. Wa minhum man yazhafu zahfan. Di antara mereka ada pula yang melewati as-sirat dengan merangkak. Merangkak seperti bayi. Ya. Dengan tangan dan lututnya. Tidak bisa tegak berdiri, merangkak. Ya. Ini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar amalan mereka selama di dunia. Barang siapa yang yusari'una fil khairat, yubadiruna bil amalis salihat, siapa yang bersegera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, bersegera di dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah ridhoi dan amalan-amalan ketaatan, maka demikian pula di akhirat nanti dia akan melewati as-sirat sesuai dengan itu, sesuai dengan amalannya di dunia. Tapi barang siapa yang berlambat-lambat memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, berlambat-lambat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, maka demikian pula di akhirat nanti dia akan melewati as-sirat sesuai dengan kadarnya. Maka dengan kita mempelajari akidah, perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab akidah ini, semakin menambah keimanan kita dan menambah motivasi kita di dalam menjalankan amalan ketaatan di dunia ini. Dengan mempelajari perkara-perkara gaib yang akan terjadi di hari kiamat nanti, di antara faedahnya adalah bisa membantu kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin bersegera melakukan ketaatan, kita ingat akidah yang sudah kita pelajari. Kita niatkan agar amalan kita di dunia ini ketika kita bersegera melakukan ketaatan itu menjadi sebab yang dengannya Allah memudahkan kita melewati as-sirat. Tidak lagi kita bersegera melakukan ketaatan karena riya, karena ingin dilihat manusia. Bukan lagi kita bersegera melakukan ketaatan, bersegera di dalam menyambut ajakan ta'awun dari saudara-saudara kita, karena merasa, ya, jangan sampai dikucilkan oleh saudara kita, atau jangan sampai kita, ya, disebut orang yang tidak giat di dalam ta'awun dan sebagainya. Lah, ya. Itu semua adalah bisa merusak keikhlasan niat. Maka dengan mempelajari kitab-kitab akidah ini, kita niatkan di dalam kita beramal ketaatan adalah dalam rangka mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minhum man yukhtafu khatfan. Ini golongan yang celaka. Kalau tadi walaupun berjalannya bertingkat-tingkat, ada yang sekejap mata sudah sampai, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang menaiki kuda, seperti menaiki kuda, ada yang seperti menaiki unta, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, tapi ujung-ujungnya bisa selamat. Alhamdulillah. Tapi golongan yang berikutnya ini yang celaka. Waliyadu billah, wa minhum man yukhtafu khatfan. Di antara mereka ada yang disambar. Ya, dia berusaha sekuat mungkin untuk bisa sampai, tapi ada yang menyambar. Wa yulqa fi jahannam, dan dia dilemparkan ke dalam jahannam. Fa innal jisra 'alaihi kalalibu takhtafun nasa bi'amalihim. Karena sungguhnya al-jisr, jembatan as-sirat itu, di samping kanan dan kirinya terdapat kalalib. Di sisi-sisinya ada kalalib. Apa itu kalalib? Disebutkan oleh sebagian syurah bahwasanya kalalib itu bentuk jamak dari kalub. Kalalib itu wazannya mafa'il, bentuk jamak dari kalub. Kalub di dalam bahasa Arab adalah hadidatun ma'tufatur ras, adalah besi yang ujungnya bengkok, ujungnya melengkung, itu kalub. Ya, hadidatun ma'tufatur ras, besi yang ujungnya melengkung atau bengkok. Yu'allaqu fihal lahm, yang biasa dipakai untuk apa? Untuk tempat menggantungkan daging. Biasanya kalau orang-orang penjual daging itu ada ya, besi-besi digantung, itu gak, dagingnya ditancapkan di ujungnya itu. Ujungnya tajam. Itu dalam bahasa Arab, itu makna galub. Jamaknya kalalib. Ya, naam. Maka, wallahu'alam kaifiyahnya bagaimana nanti di akhirat, tapi dalam dari sisi makna bahasa seperti itu. Ya. Maka, di sesungguhnya di jisr itu, di as-sirat, itu terdapat kalalib, ya, bentuk jamak dari kalub tadi, takhtafun nasa bi'amalihim, yang menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amalannya. Ketika disambar, maka dia akan terjatuh dan dihempaskan ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Di ta'liq disebutkan ya, ja'a hadzal ma'na fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qad ittafaqa 'alaihi asy-syaikhan akhrajahu al-Bukhari fi kitab at-tauhid. Makna dari apa yang disebutkan di dalam matan ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini terdapat pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disepakati maknanya, disepakati oleh syaikhan Bukhari dan Muslim, dikeluarkan al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya Kitabut Tauhid, dan dikeluarkan al-Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang sahih. Apa yang disebutkan di dalam matan oleh Syekhul Islam ini berasal dari matan hadis yang sahih. Qala rahimahullahu ta'ala, faman marra 'alas sirat, sebelum kita lanjutkan, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-ulama fi kayfiyatihi. Para ulama ada dua pendapat setidaknya tentang as-sirat, tentang bagaimana kayfiyah as-sirat. Wa faminhum man qala, ya, ini ana tambahkan faidah ya. Faminhum man qala, disebutkan Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ طَرِيقٌ وَاسِعٌ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ. Di antara ahlul ilm, ada yang menyatakan bahwasanya as-sirat itu berupa jalan yang lebar. Jembatan yang lebar yang dilewati manusia. Kenapa? Lianna kalimat as-sirat madluluha al-lughawi huwa hadha. Karena sirat secara bahasa, di dalam bahasa Arab maknanya adalah demikian. Jalan yang lebar yang bisa dilalui manusia. Ya, jalan yang berupa jembatan tadi. Wa lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahu. Atau al-muhim hadha. Ya, al-muhim adalah demikian. Sebagian ulama menyatakan atau berpendapat bahwasanya as-sirat itu berupa tariqun wasi', jalan yang luas, yang lapang, yang bisa dilalui oleh manusia, karena mengacu pada apa? Makna lughawi. Mengacu pada makna secara bahasa. Wa minal ulama man qala bal huwa siratun daqiqun jiddan. Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwasanya sirat ini sangat tipis. Jalan bukan jalan lebar seperti jalan-jalan di dunia, bukan jembatan yang lapang yang mudah dilalui manusia, tapi berupa jalan yang sangat tipis. Daqiqun jiddan. Kama jaa fi hadits Abi Sa'id al-Khudri alladhi rawahu Muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Hal ini pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras di dalam syarahnya. Beliau menyatakan waqad warada fi wasfihi annahu adaqqu minasy-sya'rah wa ahaddu minas-sayf. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarahnya. Terdapat riwayat tentang pensifatan as-sirat bahwasanya as-sirat itu adaqqu minasy-sya'rah, lebih tipis dibandingkan sehelai rambut. Adaqqu minasy-sya'rah, lebih tipis dibandingkan sehelai rambut. Wa haddu minas-sayf, dan lebih tajam dibandingkan pedang. Subhanallah, ya. Dikomentari oleh Syekhul Yasin Al-Adani rahimahullahu taala rahmatan wasiah dalam ta'liqnya, jaa fi sahih Muslim. Riwayat ini disebutkan di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara mauquf. Jadi sanadnya mauquf sampai pada Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menyatakan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, balaghani annal jisra adaqqu minasy-sya'rati wa haddu minas-sayf. Sampai kepadaku berita bahwasanya jisr, yaitu as-sirat, lebih tipis dibandingkan sehelai rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Wa ja'a nahwuhu an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu rawahul Hakim marfu'an wa sanaduhu sahih. Riwayat ini juga datang dengan lafaz yang mirip dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imamul Hakim secara marfu', jadi disandarkan kepada Nabi. Kalau riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi itu riwayat mauquf. Ya, hanya sampai pada sahabat. Walaupun para ulama menghukumi walaupun sanadnya mauquf, tapi kalau perkara-perkara gaib yang tidak diperbolehkan ijtihad padanya, maka dihukumi marfu secara hukum. Biasanya para ulama menyebut ya mauquf sanadan marfu hukman. Secara sanad mauquf, tapi secara hukum marfu, karena berisi perkara gaib yang tidak mungkin dan tidak diperbolehkan ijtihad padanya. Berbeda dengan ahkam, berbeda dengan hukum-hukum fikih. Tapi ternyata riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dari Ibnu Mas'ud secara marfu, yaitu disandarkan kepada Nabi, wa sanaduhu sahih, dengan sanad yang sahih. Wa ja'a an Salman marfu'an indal Hakim wal Ajurri fi syari'ah wa Ibn Abi Dunya kama fi nihayah mauqufan. Diriwayatkan pula dari Salman radhiyallahu anhu secara marfu', dikeluarkan oleh Al-Imamul Hakim, kemudian Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan Ibnu Abi Dunya di dalam An-Nihayah secara mauquf. Jadi dari Salman mauquf juga. Qala Syaikhuna rahimahullah, ini berkata Syekh Yasin rahimahullah, qala Syaikhuna yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah fi tatabbu'atihi 'ala al-mustadrak wal mauqufu asah. Dikomentari oleh Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah, bahwasanya sanad yang mauquf itu lebih sahih. Sanad yang mauquf lebih sahih. Walaupun tadi ya, walaupun memang sanadnya mauquf, tapi secara hukum marfu, karena berisi perkara apa? Perkara ghaib. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu kaifiyah. As-sirat adalah adaqu minasy-sya'rah wa haddu minas-saif, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Lebih tipis dibandingkan sehelai rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Qala rahimahullahu ta'ala, faman marra al-sirat, barang siapa yang melewati as-sirat, dakhala al-jannah, yaitu berhasil, barang siapa yang berhasil melewati as-sirat, dia akan masuk dalam al-jannah. Nasallallahu ta'ala yajalana minhum. Wa idza abaru 'alaihi waqafu 'ala qantarah bainal jannati wan nar. Dan barang siapa yang telah melewati as-sirat, maka mereka akan berhenti di sebuah tempat yang namanya qantarah. Sebuah tempat yang namanya qantarah. Bainal jannati wan nar. Jadi qantarah ini sebuah tempat yang letaknya setelah sirat. Siapa yang bisa berhasil ke qantarah? Kaum mukminin yang berhasil melewati as-sirat. Yang tidak berhasil, ya tidak bisa masuk qantarah, masuk ke dalam jahannam, an-nar. Tapi yang sudah berhasil melewati as-sirat, dia berhenti. Mereka akan berhenti di sebuah tempat yang namanya qantarah bainal jannati wan nar, yang letaknya antara neraka dan surga. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi riwayat yang menyebutkan tentang qantarah ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Jika kaum mukminin telah selamat dari neraka, berhasil melewati as-sirat, maka mereka akan tertahan di qantarah, di sebuah tempat yang bernama qantarah, terletak di antara surga dan neraka. Fayataqassuna madzalima kanat bainahum fid dunya. Apa yang terjadi di qantarah? Terjadi yang namanya qisas. Akan terjadi namanya qisas terhadap kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia. Jadi sama kaum mukminin terkadang terjadi yang satu mendzalimi yang lain, ya, yang mungkin selama ketika di dunia belum sempat si zalim mendapatkan hukuman yang setimpal sama kaum mukminin, maka mereka akan tertahan di tempat, sebuah tempat yang namanya qantarah ini, sebelum masuk surga dikisos dulu. Yang berbuat zalim akan dibalas terlebih dahulu. Ini diantara bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza nuqqu wa hudzibu udhina lahum bidukhulil jannah. Ketika sudah dibersihkan mereka, sudah bersih dari kezaliman-kezaliman, yang merasa dizalimi sudah mendapatkan keadilan, maka kemudian mereka diizinkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya alaihi salatu wassalam, la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh demi Allah, kata Rasulullah, salah seorang di antara mereka, di antara ahlul jannah, mereka lebih mengenal tempat tinggalnya di surga, di al-jannah, dibandingkan tempat tinggalnya selama di dunia. Jadi jangan khawatir kesasar. Jangan khawatir keliru. Rumah masuk tempatnya di surga. Mereka lebih mengenal ahlul jannah, tempat-tempat mereka di surga dibandingkan tempat tinggal mereka selama di dunia. Qauluhu qantarah dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah. Qantarah huwal jisru bay yubna 'alal ma liyu'abbar 'alayhi aw liyu'bar 'alayhi. Qantarah di dalam bahasa Arab adalah sebuah jembatan yang dibangun di atas air untuk dilewati, untuk lewat di atas air. Wa ikhtalafa fi hadhihi al-qantaratil madhkurati fi hadzal hadits 'ala qaulain. Ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan qantarah ini. Pendapat yang pertama, annaha min tatimmatis sirat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya qantarah ini adalah ujung dari as-sirat. Jadi masih masuk bagian as-sirat. Sirat, kemudian sebelum masuk jannah ada bagian ujung dari as-sirat yang namanya qantarah. Wa hiya tarfuhu alladhi yalil jannah. Maka menurut pendapat yang pertama ini, qantarah itu adalah ujung dari as-sirat yang terdapat sebelum surga. Jadi pas sebelum surga itu adalah qantarah, ujung dari as-sirat. Ats-tsani, pendapat yang kedua, annaha jisrun wa siratun akhar khasun bil mu'minin. Bahwasanya qantarah ini adalah jembatan yang lain, sirat yang lain yang khusus hanya bagi kaum mukminin. Wa laisa yasqutu ahadun minhu finnar. Tidak ada satupun yang terjatuh ke dalam neraka ketika sudah sampai qantarah. Berbeda dengan as-sirat. Ketika masih di as-sirat, ada yang terjatuh, ada yang selamat. Tapi kalau sudah masuk qantarah, ini hanya kaum mukminin yang sudah selamat. Maka kalau sudah sampai qantarah, tidak ada lagi yang terjatuh ke dalam neraka. Qala al-hafidhu fil fath, berkata al-hafidh ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam al-fath, alladhi yadhhar annaha tarfus sirat mimma yalil jannah. Ini pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Fath, yang lebih tampak bahwasanya qantarah itu adalah ujung dari as-sirat sebelum surga, sebelum al-jannah. Wallahu ta'ala a'lam. Dikomentari oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah tentang qantarah ini, was-shawab fi hadza an naqul Allahu a'lam. Setelah beliau menyebutkan dua pendapat ulama ini, apakah qantarah itu adalah ujung as-sirat ataukah qantarah itu jisr yang tersendiri, jisr mustaqil, jembatan yang tersendiri yang bukan termasuk bagian as-sirat, maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan was-shawab fi hadza an naqul Allahu a'lam. Yang lebih tepat dalam permasalahan ini kita mengatakan Allahu a'lam. Walaysa ya'nina sya'nuha. Tidak penting bagi kita menentukan apakah qantarah ini termasuk bagian as-sirat ataukah bukan. Lakinnal ladzi ya'nina annannas yuqafuna 'alayha. Yang terpenting kita tahu sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya manusia yang sudah selamat melewati as-sirat akan tertahan di tempat itu. Akan berhenti terlebih dahulu di tempat itu untuk dikisos ya, di antara mereka. Qala rahimahullahu ta'ala fayuqtassu li ba'dihim min ba'din. Maka dikisos di antara mereka, yang satu dengan yang lain. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain dikisos. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari. Faidha hudzibu wa nuqqu udhina lahum bidukhulil jannah. Udhina lahum fi dukhulil jannah. Maka ketika mereka sudah dibersihkan dari kezaliman-kezaliman itu, mereka diizinkan untuk masuk ke dalam al-jannah. disebutkan di talik, ya, talik yang nomor 2, akhrajahu al-Bukhari min hadith Abu Sa'id al-Khudri fi kitab al-Mazalim, bab qisasul mazalim, wa fi kitab al-Raqaq, babul qisas yawmal qiyamah. Ya. Sebagaimana yang tadi kita isyaratkan. Tambahan faidah dari Syekh Al-Utsaimin, ya, untuk pelengkap. Qisas yang terjadi di Qantarah ini, hadzal qisas, kata beliau rahimahullah, ghairul qisasil awwal alladhi fi arasatil qiyamah. Bukan qisas yang terjadi di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar ada qisas. Ya, ada qisas. Orang kafir mendzalimi orang mukmin di qisas. Begitu pula hewan-hewan, ya, ketika sudah dibangkitkan di hari kebangkitan, hewan-hewan yang saling mendzalimi satu sama lain ketika di dunia, nanti di akhirat pun di padang mahsyar di qisas. Kambing yang bertanduk yang sewenang-wenang selama di dunia menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk akan dibalas, dikisos di hari kiamat. Ini hewan, apalagi manusia. Hewan, makhluk yang bukan mukallaf saja dikisos, apalagi manusia yang mukallaf. Ini, ya, yang terjadi di arasatul kiamah. Adapun yang terjadi di Qantarah, ini lebih khusus sifatnya. Qisas akhas, qisas yang lebih khusus, li ajli ayyuhadzibal ghil ay yudhibal ghil wal hiqd wal baghda allati fi qulubin nas. Tujuan dari qisas yang terjadi di Qantarah ini untuk menghilangkan ghil, perasaan dendam, hiqd, dengki, baghda, permusuhan yang masih ada di dalam hati-hati manusia. Itu calon penghuni surga. Calon penghuni surga sebelum masuk surga dibersihkan dulu. Dendam-dendamnya, permusuhannya antara satu dengan yang lain, kebenciannya, ya, kedengkiannya dibersihkan ketika itu. Fayakunu hadza bimanzilatit tanqiyah wat tathhir. Maka qisas yang terjadi di Qantarah ini adalah untuk pembersihan dan penyucian. Wadhalika li'anna ma fil qulub la yazulu bimujarradil qisas. Karena bahwasanya apa yang ada di dalam hati itu tidak bisa hilang dengan hanya sekedar qisas, yaitu qisas yang ada di arasatul qiyamah. Fahadhil qantara allati bainal jannati wan nar li ajli tanqiyati ma fil qulub hatta yadkhulul jannata wa laysa fi qulubihim ghillun. Maka qisas yang ada di Qantarah ini adalah untuk tanqiyah, untuk pembersihan dan penyucian apa yang ada di dalam hati, sehingga ahlul jannah ketika sudah bersih hati-hati mereka masuk ke dalam al-jannah dan tidak ada lagi tersisa sedikit pun dalam hati-hati mereka ghil, itu perasaan dengki, permusuhan, kebencian, dendam sudah hilang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat yang ke-47, wa naza'na ma fi qulub ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari dada-dada mereka min ghillin, kedengkian, dendam, permusuhan. Mereka menjadi bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan. Ya, ini sifat ahlul jannah di dalam al-jannah kelak. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minhum. Demikian matan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita masuk ke syarahnya. Walaupun nanti ada pembahasan, ya, setelah bab ini, setelah bab As-Sirat ini ada pembahasan. Setelah di Qantarah, Ahlul Jannah tidak bisa langsung masuk dalam Al-Jannah. ada peristiwa lain yang akan terjadi. Nanti akan dibahas pada faqrah setelah ini. Was-sirat. Qala asy-syarih asy-syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, was-siratu ma'al mansubu ala matni jahannam. As-sirat yang terbentang di atas jahannam. Ketemu ya syarahnya ya, halaman 90. Hadha as-sirat tariqun mansubun ala matni jahannam. Sirat ini adalah jalan yang terbentang di atas jahannam. Man saqata minhu saqata fi jahannam. Barang siapa yang terjatuh darinya, dia akan terjatuh ke dalam neraka jahannam. Wa hadha yariduhu kullu man dakhala al-jannah. Maka sirat ini pasti akan dilalui oleh setiap orang yang masuk ke dalam al-jannah. Pasti. Setiap orang pasti akan melaluinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Wariduha, kecuali akan melewatinya. Yaitu yang dimaksud adalah melewati as-sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian ini atas Rabbmu adalah sesuatu yang telah dipastikan. Sesuatu yang pasti dan akan terjadi. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan tinggalkan orang-orang yang zalim. Kita akan telantarkan, kita akan biarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan bertekuk lutut. Itu di dalam an-nar. Qala rahimahullahu ta'ala, fal mu'minuna yaridunahu wa yanjun. Sedikit faedah sebelum kita lanjutkan, disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah terkait as-sirat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan dilewati oleh setiap manusia. Dijelaskan oleh Syekh Yasin Al-Adani, wa hiya mas'alatun khilafiyah. Ternyata ada dua pendapat di kalangan para ulama. Lil ulama fiha, atau bahkan ada empat pendapat di kalangan para ulama tentang melewati as-sirat ini. Apakah semua orang melewati as-sirat ataukah ada yang tidak melewati as-sirat? Ya. Ada empat aqwal, ada empat pendapat. Warrajih fiha annan nasa kullahum yamurruna alaihi. Dan yang rajih, kata beliau, bahwasanya manusia seluruhnya akan melewati as-sirat. Thumma yasqutu minhu man yasqut. Kemudian akan jatuh darinya orang-orang yang terjatuh. Illal musyrikin, kecuali orang-orang musyrik. Fa innahum yushabuna ila jahannama qabla an yudrab as-sirat kama sahha al-khabar fi dhalik. Kecuali orang-orang musyrik, orang kafir tidak akan melewati as-sirat. Kenapa? Karena mereka akan ditarik, diseret ke dalam jahannam sebelum as-sirat dibentangkan. Sebelum as-sirat dibentangkan. Sebagaimana khabar yang sahih tentang hal ini. Ya. Jadi lebih hina lagi. Kalau lewat as-sirat kemudian jatuh, mending masih. Kalau orang-orang musyrik tidak melewati as-sirat, sebelum sirat dibentangkan, mereka sudah diseret terlebih dahulu ke dalam jahannam. Waliyadu billah. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih asy-syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, fal mu'minuna yaridunahu wa yanjun. Maka kaum mukminin akan melewati as-sirat dan selamat. Wa ghairul mu'min la yariduhu aslan. Ini. Ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz di sini, selain mukmin tidak akan melewatinya sama sekali. Tidak akan melewati as-sirat. Wala yamurru alaihi, dan tidak akan berjalan di atasnya. Bal yusaqu ila jahannam, bahkan dia akan digiring ke dalam jahannam. Nasallallaha al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Wa yiriduhu unasun yamurruna alaihi ala hadas sirat, akan melewati as-sirat ini sekelompok manusia berjalan di atasnya, di atas as-sirat. Faminhum man yamurru kalamhil basar minal mu'minin, di antara mereka ada yang melewati as-sirat sekejap mata seperti kedipan mata dari kaum mukminin. Wa minhum man yamurru kalbarq, di antara mereka ada yang melewati as-sirat secepat kilat. Wa minhum man yamurru kalfarasil jawad, di antara mereka ada yang melewati seperti menaiki kuda yang tangguh. Wa minhum man yamurru karrih, di antara mereka ada yang melewati seperti kencangnya angin. Wa minhum man yamurru ka ajwadil khail war rukab tajri bihim a'maluhum ala hasbi a'malihim, di antara mereka ada yang melewati seperti menunggangi kuda yang baik dan seperti penunggang, maksudnya penunggang unta ya, sebagaimana yang disebutkan dalam matan tadi. Tajri bihim a'maluhum ala hasabi a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Wa minhum man yamurru alaihi habwan wa zahfan, di antara mereka ada yang melalui as-sirat dengan berlari dan merangkak. Yaqumu taratan wa yasqutu ukhra, terkadang mereka berhenti ya, berdiri terhenti, dan ada yang kemudian terjatuh. Wa minhum man yukhtaf, di antara mereka ada yang disambar. Wa yulqa fi jahannam, dan dilemparkan ke dalam jahannam. Nasallallahu al-afiyah. Kullu wahidin ala hasabil amal allati mata 'alayha, semua orang melewati as-sirat sesuai dengan kadar amalan yang mereka meninggal di atasnya. Wala yanju illal mu'minun as-sadiqun, tidak akan bisa selamat dari as-sirat kecuali orang-orang mukmin yang jujur dalam keimanannya. Wa masiwahum ilan nar, nasallallahu al-afiyah, selain mereka akan masuk dalam an-nar, nasallallahu al-afiyah. Wa ba'dun nas yamurru, ya. Taib. Ini mungkin masih ada keterkaitan dengan paragraf yang selanjutnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.